Mitra Bisnis, koran Investor menulis, Presiden SBY memberi sinyal positif adanya perombakan atau reshuffle kabinet menyusul terpilihnya Menteri Keuangan Agus Martowardoyo sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan Darmin Nasution. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, bagaimana Anda melihat rencana reshuffle ini? Ya, tampaknya SBY menghindarkan pekerjaan besar. Dia mungkin akan mewariskan pekerjaan besar yang tertinggal pada orang-orang penggantinya. Ini merombak kabinet secara menyeluruh adalah suatu pekerjaan besar, bukan pekerjaan kecil. Karena pekerjaan besar itu risikonya banyak, ya. Keributannya banyak, waktu pikiran dan politiking juga amat banyak dan ramai ya, sehingga mengganggu perjalanan pemerintahan dan juga tugas-tugas presiden. Bisa aja berminggu-minggu itu. Lalu hasilnya, apapun yang diganti, hanya untuk 1 tahun, 4 atau 1,5 tahun, apa yang bisa dikerjakan menteri itu? Padahal menteri itu dikondisikan oleh birokrasi, oleh masyarakat, oleh kondisi global yang sama, kan dia nggak punya harapan untuk bekerja lebih baik. Jadi oleh karena itu, menurut saya, SBY nggak mau mengambil risiko seperti itu. Dia lebih baik ganti-ganti pretelan aja, dia mengganti menteri olahraga, kan nggak ramai ya. Ada sedikit sana sini, tapi nggak seramai waktu reshuffle sebelum itu yang besar. Menurut Bapak, apakah akan efektif jika reshuffle dilakukan di akhir pemerintahan seperti saat ini? Ya, saya kira mengingat waktunya yang pendek ya, nggak akan banyak membawa hasil ya itu. Itu hanya soal formalitas, menteri pergi harus ada gantinya. Tapi sebenarnya, apakah reshuffle kabinet ini benar-benar sudah urgent atau tidak, Pak? Kalau reshuffle amat dibutuhkan, cuman masalahnya adalah itu tadi, kondisinya. Kerjaannya banyak, hasilnya sedikit, yang nggak bisa diharap lebih banyak karena waktunya yang pendek. Jadi bukan saatnya untuk mengadakan reshuffle besar-besaran, sekalipun dibutuhkan oleh negara. Itu persoalannya di situ, apa-apanya, dilemanya di situ. Melihat kondisi saat ini, ada harapan pribadi Pak terhadap pemerintahan Presiden SBY yang tinggal 1,5 tahun ini? Menurut saya, ketimbang dia repot-repot masuk ke jurang politik, ya lebih baik ya, mengefektifkan saja yang ada ini. Artinya OP4R itu, ya, pengawasan menteri-menteri itu, dibongkar aja ke publik supaya menteri itu tertekan supaya bekerja keras. Katakanlah misalnya menteri pertanian, itu diperas aja. Presiden peras aja langsung. Menteri PDK peras aja supaya dia kerja benar. Itu lebih bagus ketimbang merombak-rombak kabinet ya. Jadi harusnya mengganti yang perlu saja dan memaksimalkan apa yang ada dalam sisa masa jabatan ini ya Pak? Iya, saya kira itu lebih baik. Jadi yang praktis-praktis saja, yang ideal tentang kabinet nggak bisa, nggak punya prospek untuk dilakukan. Lebih banyak risikonya dari keuntungannya. Iya, terus singkat. Demikian pakar politik Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.